wajahmu. Itu bulu-bulu kumis dan jambangmu. Bulu manis, aduh menggoda hati. Dili asik bila menyentuh di pipi. Berumpun bulu, bulu dadamu. Menambah jantan, tampaknya kamu. Bagiku kamu yang nomor satu. Tanpa dirimu, hatiku rindu. Rindu, rindu, tak menentu. Bulu manis yang menghiasi wajahmu. Bulu manis yang